Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kenapa seorang hamba di dalam berdoa dianjurkan untuk menyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Dimas? Karena seluruh kebutuhan hamba digandung oleh dua nama tersebut. Dikandung oleh nama Qayyum, nama Al-Qayyum ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berdoa dengan menyebut dua nama ini, maka ini adalah hariyun, berhak atau sangat rawan untuk dikabulkan. Kemudian kemarin juga sudah kita ambil tentang la takhuduhu sinatu wala naum. Ini untuk menjelaskan apa? La takhuduhu sinatu wala naum. Untuk apa cari ini? Menjelaskan apa? Untuk penguat, menguatkan apa ini? Sifat sempurna yang mana? Sifat sempurna yang mana? Mana yang mana menjadi sifat sempurna yang mana? Al-Hayyu dan Al-Qayyum, kenapa? Apa hubungannya ngantuk dan tidur dengan Al-Hayyu Al-Qayyum? Apa urusannya ngantuk? Kenapa? Ahsanta barakallahu fi. Karena sifat ngantuk dan sifat tidur ini mengurangi kesempurnaan dari sifat Hayyu dan sifat Qayyum. Tidur akan mengurangi kesempurnaan hidup. Karena itu hidupnya manusia itu gak sempurna, karena dia butuh tidur. Demikian juga sinah. Sinah, ngantuk, ini mengurangi kesempurnaan sifat Qayyum. Ada sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sebagian sifat Qayyum. Dia mengurusi orang lain, sebagai pengurus orang lain ada. Tapi tidak sempurna. Salah satunya adalah karena masih ngantuk, masih tidur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi bahwasannya di antara bentuk sempurna sifat Hayyu dan Qayyumnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak pernah dihinggapi. La ta'khuduhu, tidak pernah menghinggapi Allah subhanahu wa ta'ala sifat sinah, sifat ngantuk dan juga sifat naum. Tayyib, qala asy-syekh Abdul Hamid al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Apa i'rabnya sinah? Dimas? Apa irobnya sinatun? Fa'il dari ta'khudhu ahsanta. Yang demikian itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur? Yang demikian itu disebabkan likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Karena kesempurnaan hidupnya Allah dan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Karena itulah la ta'khudhu sinatun. Allah tidak pernah dihinggapi rasa ngantuk. Wa hiya muqaddimatun nu'as. Ini enggak ada wawunya. Wa hiya muqaddimatun nu'as. Ini adalah awal permulaan ngantuk. Sina itu permulaan ngantuk. Kemarin sudah saya sebutkan, sina itu apa? Rasa berat di kepala. Terus nu'as itu adalah berat di mata. Dan naum itu adalah di hati. Wahiyah muqaddimatun nu'as. Sina itu adalah muqaddimahnya nu'as. Sedikit ngantuk saja enggak Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk sedikit saja enggak. Apalagi banyak, apalagi tidur. Ngantuk saja enggak. Dan kenapa dua sifat ini disebutkan antara ngantuk dan tidur, padahal salah satunya sudah mewakili? Karena ada itu yang tidur karena nggak ngantuk juga ada. Ngantuk tapi nggak bisa tidur ya ada, ya. Jadi antara ngantuk dan tidur ini nggak saling mengharuskan. Wallah alam seperti itu. Ada itu orang itu tidur bukan karena ngantuk. Karena apa? Karena hobi, karena senang tidur, atau karena sudah jadwalnya tidur, nggak ngantuk sebenarnya, tapi tidur. Dan ada juga yang ngantuk tapi nggak bisa tidur, seperti orang yang terkena insomnia misalnya, ini. Jadi dua-duanya ternafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik ngantuk maupun tidur, Allah Subhanahu Wa Taala munazzah, tersucikan dari dua kekurangan ini. Dan ini sebagai dalil bahwasanya ngantuk dan tidur ini adalah sebuah sifat kekurangan. Wala ya'khudhuhu naumun wa huwa an-naumul mustaghriq. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah tidur, yaitu tidur yang sudah lelap. Al-mustaghriq itu sudah lelap, sekaileng opo-opo. Yang membatalkan wudu itu tidur yang sudah mustaghriq. Sampean kalau pada waktu khutbah Jumat kalau tidur, kalau sampai lelap, selali apa-apa gak kerung apa-apa, maka wudunya batal. Ya lek. Sing langganane tidur, sapa? Maka kalau kamu tidurnya itu sampai lelap di khutbah itu wudunya batal. Kalau masih ingat-ingat sedikit, ini wudunya enggak batal. Fallahu azza wa jalla li kamali hayatihi wa kamali qayyumiyatihi munazzahun an jami'an wa inna qais. Maka Allah, dikarenakan kesempurnaan hidupnya Allah dan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, maka Allah itu disucikan, tersucikan dari seluruh bentuk kekurangan. Wa li hadza tajidul itqana fi mulkillahi azza wa jalla. Karena itulah, karena sifat sempurnanya Allah, engkau mendapati al-itqan. Al-itqan itu ketelitian di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ciptaannya manusia, kadang ada gagal produk. Maka mungkin pas ngantuk atau mungkin pas ditinggal tidur masakannya jadi gosong. Atau pabriknya mungkin karena ditinggal, karena pengawasnya lagi lalai, akhirnya produksinya ada yang gagal. Tapi kalau di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kata-kata gagal atau cacat. Semuanya mutqan, semuanya teliti, semuanya bagus. Ini al-itqan. Kenapa kok ciptaannya Allah itu mutqan? Karena yang menciptakan itu Maha sempurna, enggak pernah lalai. Enggak pernah luput. Li'annal hayyul ladzi la yamut. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha hidup yang tidak pernah mati. Yumsikus samaa'a taqa'al ardh. Allah lah yang menahan langit. Kenapa langit ini enggak runtuh? Tidak jatuh kepada bumi. Seandainya Allah lepas sedetik saja, jatuh langit ini. Wala yaghibu anhu syai'un min amali ibad. Tidak pernah luput. Tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala satu pun dari amalan hamba. Kan Allah enggak pernah tidur. Makanya orang-orang awam bilang, Gusti Allah mboten sari. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah enggak pernah tidur. Mereka tahu itu. Maksudnya seluruh amalan tercatat, seluruh amalan terpantau, seluruh amalan terdeteksi. Karena apa? Karena yang mengawasi enggak pernah berhenti. Kalau CCTV manusia, nek baterainya entek mati, atau listriknya mati, dan listrik yang ada dalamnya juga mati, ya wis mati. Dipotong kabelnya mati. Tapi kalau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala enggak pernah luput, enggak bisa ditutupi. Enggak pernah terpaus, enggak pernah berhenti. Ini juga, ini termasuk tuntutan dari sifat sempurnanya hidup Allah dan juga qayyumiyahnya Allah. Enggak ada satupun amalan hamba yang luput atau yang hilang. Hilang jejak, enggak ada. Makanya orang-orang itu bilang Allah enggak pernah tidur. Jadi jangan khawatir, di dunia ini ada yang ngatur. Piahmu mujahid, di belakang kan. Anak-anak tak larang pakai kopiah ke depan itu karena apa? Karena itu kopiah nakal, kopiah gaul. Makanya kalau saya lihat kopiahnya ke depan sini tak tapluk, enggak bilang-bilang. Perhatikan. Karena itu mukadimah nakal. Kita potong sebisa mungkin, mulai sejak dini mungkin untuk enggak nakal. Kalau kopiahnya itu ke depan gini, ini mau gaya-gaya gaul, mau sok gaul. Makanya bintang lega ada kopiahnya ke depan gini. Kalau bapak-bapak juga lihat kopiahnya anak-anak ke depan gini, tapluk saja. Karena saya tak ingatkan berkali-kali. Karena itu enggak ada yang hilang jejak amalan hamba. Dari Allah Subhanahu wa taala, orang awam pun tahu. Makanya kalau didolimi, kalau disakiti orang, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Oh, ada yang mantau, ada yang membalas. Enggak usah khawatir, Gusti Allah yang balas. Orang-orang bilangnya gitu. Jadi enggak perlu khawatir, kita hidup ini ada yang ngawasi, ada yang ngatur. Enggak perlu bimbang. Enggak perlu gundah gulana, enggak perlu risau. Karena hidup kita ini ada yang ngatur, dalam kehidupan ini ada yang ngatur. Hidup ini enggak berjalan sendirinya. Tapi ada yang ngatur. Ada yang mantau, ada yang ngawasi, ada yang membalas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghibu anhu syai'un min amali ibad wa af'alihim wa min masalihim. Juga Allah Subhanahu wa taala enggak pernah luput apa yang dibutuhkan oleh hamba, enggak pernah luput. Allah tahu semuanya. Beda kalau pengawas, pengawas dunia kadang mengawasi 5 orang. Pas mengawasi yang 4, yang 1 luput, ditinggal. Kalau saya ngawasi kalian ngaji subuh itu, kalau saya luput sebentar, tiba-tiba sudah ada yang hilang. Loh, nanti mau arek sitok itu. Wis melayu. Nah, seramanya. Nah, itu benar. Kok jan pintere yang luput itu loh, heran aku. Tak awasi di belakang kan. Lengah saitik lho, wis kan arek iku mau. Nanti mau. Wis melayu nang asrama. Gitu. Itu kalau pengawasnya dari manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah luput apa yang dibutuhkan oleh hamba, apa yang dilakukan oleh hamba. Ya enggak pernah ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais, Abu Musa. Qala qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyampaikan 5 kalimat. 5 kalimat, 5 kalam, 5 jumlah. Ini 5 omongan, bukan kok 5 kata. Ya, ini kalimat, ini adalah sudah kita pelajari bahwasanya dalam uruf Arab, dalam penggunaan orang Arab, kalimatun itu maknanya adalah kalam. Kalimatun bermakna kata itu hanya khusus dalam istilah nahwu tok. Ini jangan salah. Kalimatun dalam penggunaan percakapan orang Arab, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah maupun dalam omongan sehari-hari, maknanya adalah kalam. Maknanya adalah kalimat, omongan sempurna. Kalimatun bermakna kata itu cuma dalam kitab nahwu saja, sesuai uruf, sesuai istilah ahli nahwu saja. Faqala inna Allah la yanamu, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah tidur. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Bagaimana Allah tidur sementara Allah adalah penjaga langit dan bumi, yang mengawasi langit dan bumi, bagaimana nanti tinggal tidur? Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah itu menurunkan al-qist dan juga meninggikannya, keadilan dan juga meninggikannya. Allah lah yang menurunkan, Allah lah yang meninggikan, Allah lah yang mengangkat, Allah lah yang menurunkan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan malam hari sebelum amalan siang hari. Wa amalun nahari qabla amalin lail, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Tertib. Enggak ada ceritanya para malaikat itu antri kemudian salah dalam kegiatan. Mereka semua disiplin. La ya'sunallaha ma amarahum. Enggak pernah kalau tugas diberikan kepada hamba kadang numpuk, sing wayahe piket siang jadinya piket malam, yang piket malam jadinya piket siang. Kalau malaikat enggak. Tertib. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, wa amalun nahari qabla amalil lail, hijabuhun nur. Penutupnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah an-nur. Ini masalah an-nur nanti bisa dilihat dari kalamnya para ulama. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala diberitakan dengan an-nur ini ada empat macam, kata Imam Ibnul Qayyim. Sifat an-nur, pemberitaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan an-nur ini ada empat macam. Yang pertama, an-nur memang nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memang diantara namanya adalah Allah sang cahaya. An-nur. Maka boleh seorang namanya itu Abdun Nur. Hamba yang maha cahaya itu boleh. Abdun Nur, karena Nur termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nur diidhafahkan kepada Allah. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ngomongnya. Jadi Nur mudhaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk, salah satu bentuk nas dalil tentang nur. Ada kalanya nur itu memang nama Allah. Ada kalanya lagi nur mudhaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat, apa itu, Az-Zumar. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudial kitabu wa jia bin nabiyyin. Itu. Kemudian yang ketiga, diidhafahkan kepada langit dan bumi. Allahu nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, penerang langit dan bumi. Itu yang ketiga, nur mudhaf kepada langit dan bumi, kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, seperti ini, hijabun nur, dikatakan nur adalah hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala, tabirnya Allah adalah cahaya. Maka kata lima Ibn Qayyim, sifat nur ini adalah tabir bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah cahaya secara hakikat, bukan majaz, secara hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala memang cahaya bagi langit dan bumi, dan juga nama Allah sang cahaya, dan Allah juga memiliki tabir berupa cahaya, dan macam-macam sifat cahaya itu ada tiga. Sifat-sifat cahaya itu ada tiga. Isyraqun bila ihraqin, menerangi tanpa membakar. model cahaya itu ada tiga. Isyrakun bila bila ihraqin. Paham? Isyrakun penerangan bila ihraqin tanpa membakar. Contohnya apa? Yang terang tapi enggak panas apa? Contohnya. Afid. Lampu sinar bulan, terang tapi enggak panas. Yang kedua, ihraqun bila isyrakin. Yang membakar tapi enggak terang. Ihraqun bila isyrakin, membakar tapi enggak terang. Contohnya apa? Siapa yang bisa bikin contoh? Lilin, masa enggak terang, Pak? Terang dong, tapi redup. Apa? Obat nyamuk. Setrum. Alimah, kita yang bikin contoh neraka jahanam. Neraka jahanam itu panasnya subhanallah, tapi peteng ya, gelap gulita. Subhanallah, wis diobong, panas, peteng sisan. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu sifatnya neraka jahanam. Ihraqun bila isyraq. Ada rasa panasnya tapi enggak ada cahayanya. Obat nyamuk kan kata Rocky. Obat nyamuk, Cak. Barang lho ki obat nyamuk. Obat nyamuk itu. Kemudian yang ketiga adalah isyraqun wa ihraq. Isyraqun ma ihraqin. Bercahaya dan juga panas. Contohnya adalah sinar matahari. Dan juga sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Sinarnya Allah itu menerangi dan juga panas, tapi panasnya ini ditutup oleh Allah Subhanahu. Ini yang ditutup. Lau kasyafa, seandainya dibuka tabirnya tadi, la ahraqat subuhatu wajihi man ta'a ilaihi basaru. Pasti akan membakar kesucian wajahnya, subuhat. Kesucian wajah Allah Subhanahu wa taala, ma, ini maf'ul bihnya. Akan membakar apa? Seluruh apa saja yang habis penglihatannya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, entek kabeh. Seandainya tabirnya Allah yang panas tadi, karena Allah adalah nur, seandainya dibuka, kobong kabeh makhluk ini, habis semua oleh kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditabiri hijabun nur ini. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala nur ini panas, tapi diberikan tabir dengan yang enggak panas, hanya cerang saja ini. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, sebutul ihraq bagi sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan membakar ini, lihat. Jadi panas. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu panas cuma karena diredam atau diberi tabir. Anak-anak jangan rame, main enggak apa-apa tapi jangan rame. Ya, main kelereng enggak apa-apa tapi jangan sambil ngomong. Maka ini sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, lain dengan manusia. Manusia walaupun mengawasi gini tapi lalai. Sedang on tapi lalai. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengawasi hambanya enggak pernah lalai sama sekali dari amalan hamba. Jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala online, ini enggak beradab. Ada sebagian dai yang mengatakan Allah itu online. Nah, ini enggak beradab. Itu bukan termasuk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang bahasa-bahasanya seperti itu Hanan. Allah azza wa jalla munazzahun an dzalik. Allah itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan, lalai, luput, ada yang hilang, ada data hilang, ada jejak yang hilang dari amalan hamba, ada yang tertutupi, enggak ada yang luput. Baik itu berbentuk amalannya maupun jasadnya. Makanya kalau jasad itu dikremasi, dibakar, enggak akan luput, tetap balik. Tahu dikremasi? Dikremasi itu dibakar. Orang mati kemudian dibakar. terus abunya ditaruh di suatu tempat namanya dikremasi. Dikiranya terus luput, enggak bisa dibangunkan, enggak bisa dikembalikan, enggak bisa dihidupkan lagi oleh Allah gitu. Enggak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah luput, baik berbentuk amalan maupun berbentuk zat. Posisi enggak nonang diwaya amalanmu tetap punangan, tetap ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an yaghib anhu syai'un likamali Subhanahu wa taala. Allah tersucikan dari ada sesuatu, ada satu pun yang hilang darinya, hilang jejak, an yaghib anhu ay hilang jejak dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan maupun zat. Tidak akan ada yang hilang jejak dari Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaannya Allah. Mafhum ini ayat la ta'khudhu sinatu wala naum, itu untuk menguatkan dan untuk memperkuat lagi tentang kesempurnaan hidupnya Allah, pengawasannya Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lepas jejak. Qala wa qulu ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekarang tak suruh ngirob, ada berapa jumlah di situ? Dan jumlah sughra sama jumlah kubra tadi pagi bulat-bulat. Lihat lahu. Adalah khabar muqaddam. Dia memiliki muta'allaq yang mahdhuf. Kemudian ma mausulah sebagai mubtada muakhir. Kemudian fis samawati, ini juga jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, takdirnya harus istaqarra, kalau ini enggak boleh mustaqirun. Kenapa? Karena silah itu harus berbentuk jumlah. Kalau mustaqirun takdirnya maka belum jumlah. Maka harus ma istaqarra fis samawati gitu. Kalau ini fis samawati muta'alliqnya itu harus berbentuk fi'il supaya menjadi jumlah, enggak boleh mustaqirun karena mustaqirun toh bukan jumlah. Jadi ma fis samawati sebenarnya itu ma istaqarra fis samawati wa ma istaqarra fil ardi lahu, gitu sebenarnya itu. Jadi susunan kalimatnya itu secara takdir bahasa nahwu, secara kaidah nahwu itu ma istaqarra fis samawati wa ma istaqarra fil ardi lahu. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah. Gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa hadza min azimi syanihi ta'ala. Ini termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Annahu malikus samawati wal ardin. Jamaknya ard itu apa? Ardin atau pen atau ardin wal ardin. Kayaknya enggak ada alifnya. Di Paris, ardin atau ardin. Innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Kayaknya enggak ada alifnya kayaknya loh. Lupa saya. Bahwasanya Allah adalah pemilik langit dan bumi-bumi. Allah juga rajanya langit dan bumi, juga pemiliknya langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi bukan hanya di langit dan bumi, di bumi toh, semua alam semesta ini. Kalau orang-orang kafir tuh bilangnya galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, ada nanti lebih besar lagi, ada lebih besar lagi galaksi. Saya dulu sempat ragu gara-gara moco ini. Ragu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala gara-gara tahu galaksi itu banyak dibayangkan, itu besar sekali galaksi ini. Bahaya itu akidahnya orang-orang kufar. Maka ini umum, ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang di langit dan di bumi, dan juga wa ma bainahuma, apa yang ada keduanya. Dipula di galaksi mana saja, kalaupun ada istilah itu. Wa qad qala ta'ala mubayyinan dzalik, dan Allah telah berfirman untuk menjelaskan hal itu, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah, annallaha, Allah di sini sebagai mubtada atau isim inna, kemudian lahu sebagai khabar dari mulku, dan jumlah mulku mubtada dan lahu khabar sebagai khabarnya Allah. Maka ini namanya jumlah apa, jar? Jumlah yang di dalamnya ada jumlah. Jumlah apa namanya? Kubro. Karena khabar di dalamnya berbentuk jumlah. Tidak akan kau tahu bahwasanya Allah itu baginya lah kerajaan langit dan bumi. Wa malakum min dunillah mi waliyyi wala nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala waliyun. Sebenarnya itu, ini waliyun, ini mubtada-nya. Wa ma waliyun wala nasirun lakum min dunillah, itu sebenarnya susunan secara tata kaidah bahasa Arab, secara gramatika bahasa Arab. Dan tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala waliyun, tapi ditambahi min, ini min zaidah secara hukum i'rab, tapi tetap bermakna tidak ada satupun penolong, satupun wali, dan tidak ada satupun penolong. Nasir bimana isim fa'il, nasir fa'il ala wazn fa'il bimakna al-fa'il, bukan bimakna al-maf'ul. Wa qawlihi ta'ala, wa qawluhu ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Di Rab. Ya, suwe. Mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Mulku sebagai mubtada, lillahi sebagai khabar. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang dan apa-apa yang ada di dalam semuanya itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadhil mulku. Ini salah satu contoh silah mausul yang berbentuk jumlah. Al-mulku sebagai mubtada, biyadi sebagai khobar, dan Dia jumlah mubtada dan khobar, la mahalla laha minal i'rab, karena Dia adalah silah dari alladzi. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah, maha suci zat yang di tangannya ada kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu itu mampu. Wa qala ta'ala qulillahumma, katakanlah ya Allah, Allahumma itu adalah gantian dari ya Allah. Humma-nya itu adalah gantian dari ya. Humma itu adalah gantian dari huruf nida ya. Jadi Allahumma itu kedudukannya sama dengan ya Allah gitu. Tapi enggak boleh digabung, ya Allahumma enggak boleh, karena kaidahnya pengganti sama yang diganti enggak boleh dikumpul. Kecuali dalam syair. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulk, badal. Jadi Allahumma, sebagai engkau sebagai raja, malikal mulk, rajanya kerajaan langit dan bumi, tu'til mulka, malikal mulk, itu diartikan rajanya para raja. Tu'til mulka, engkau memberikan kerajaan mantasya kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mim mantasya, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Makanya jadi raja di dunia ini jangan sombong. Rajanya di dunia ini masih bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu mantasya, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudzillu mantasya, dan engkau menghinakan siapa orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ada kebaikan seluruhnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ini termasuk doa supaya kita ditinggikan derajat kita. Kalau kamu mau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baca ini, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi Allah yang meninggikan hambanya dan Allah yang merendahkan kamu, supaya enggak ada yang merendahkan kamu di dunia ini, baca doa ini. Karena kamu kalau ditinggikan oleh Allah, siapapun gak akan bisa merendahkanmu. Dan kalau kamu sudah dihinakan oleh Allah, enggak ada seorang pun yang bisa meninggikanmu. Faqala jalla dzikruhu da Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu." Katakanlah, milik siapa? Limanil, liman al-ardu. Al-ardu sebagai mubtada, li sebagai muta'alliq dengan khabarnya, man fi mahalli mabniun ala sukun fi mahalli jarrin karena kemasukan li. Qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah untuk siapa? Milik siapa? Bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun. Waman, yang kedua waman fiha itu enggak atap keman ke depannya, bukan. Al-ardu waman, man situ mausulah. Kalau man yang pertama itu istifhamiyah. Jadi yang salah. Qul limanil ardu. Katakanlah untuk siapa, milik siapa langit, milik siapa bumi itu dan apa-apa yang berada di dalam bumi itu. Man yang pertama masih istifhamiyah. Liman hadza, liman hadza, istifhamiyah atau bentar, ini lu ragu saya. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu punya siapa bumi dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Saya quluna lillah. Orang-orang kafir pun tahu bumi ini miliknya Allah. Qul afala tadakkarun. Lah itu kalian enggak ingat. Kenapa ibadah kalian kalian berikan kepada yang lain? Makanya kalau orang zaman sekarang ngaku Allah itu pemilik bumi, ini enggak mengharuskan dia itu muwahhid. Para musyrikin dahulu juga mengakui kalau bumi ini miliknya Allah. Qul mar rabbus samawati wal ard. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapa? Ini istifhamiyah. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan arus yang besar. Siapa? Sayaquluna lillah. Mereka juga akan mengatakan, semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya sayaquluna lillah. Ini juga ada sedikit apa namanya? Pengalihan domir. Karena seharusnya jawabannya itu sayaquluna Allah, karena yang tanya itu siapa Tuhan langit dan siapa Tuhan arus. Tapi ada takdirnya di situ. Saya quluna kulluhunna lillah gitu. Yang dibuang adalah justru musnadilahnya, bukan musnadnya. Seharusnya kalau pertanyaannya itu man man abuka, jawabannya Muhammadun, maka yang dibuang itu musnadnya Abi, Muhammadun Abi gitu. Bagaimana pelajaran kita kemarin di pagi hari? Saya quluna lillah qula fala tattaqun. Ini ada takdirnya. Karena yang ditanya akan siapa Tuhan, tapi jawabnya milik. Kul. Enam. Bisa juga gitu. Man rabbus samawati as-sabi. Siapa pemilik? Rabbun. Siapa yang mentadbir? Siapa yang merawat langit-langit dan bumi? Ya, langit-langit dan arsy. Maka mereka mengatakan semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul man bi yadihi malakutu kulli syai. Katakanlah siapa yang di tangannya itu ada malakut kerajaan kulli syai segala sesuatu, wa huwa yujiru dan dia yang melindungi, wa la yujaru alai dan dia tidak perlu dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, saya quluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka mengatakan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Kenapa kalian mau disihir? Kenapa kalian tersihir dengan sesembahan-sesembahan kalian sampai nyembah selain Allah? Enggak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai penetapan bahwa langit dan bumi ini semua milik Allah. Lagi itu kok ada zaman sekarang orang itu enggak percaya dengan Tuhan. Enggak percaya dengan adanya Allah dan mengira bahwasanya agama, Tuhan itu semua hanyalah konspirasi. Banyak sekali orang manusia zaman sekarang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sombongnya manusia. Wong gelaget diwedeni mbek corona wae wis wedi kok. Mau kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.